aku, meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih berharap kau tuh kembali. Temukan bahagia meski tak bersamaku.